رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan wa kullu ma sami'ta min al-athari shay'an mimma lam yablughu 'aqluka, dan segala sesuatu yang engkau dengar dari hadis-hadis, sesuatu yang akalmu tidak sampai padanya, yakni kaifiyata hadhihi sifati la yablughuha al-aqlu, yaitu kaifiyah, bagaimana, seperti apa sifat-sifat ini akalmu tidak sampai kepadanya. Kaifa yanzilullahu, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala turun. Al-aqlu la yablughu dhalika, akal tidak sampai kepadanya. Kaifa stawa, bagaimana Allah ta'ala beristiwa, yaitu seperti apa. Al-aqlu la yudriku dhalika, akal tidaklah mengetahuinya. Kaifa takunu qulubun nasi baina usbu'aini min asabi'ir rahmani, bagaimana, yaitu seperti apa kalbu-kalbu manusia berada di antara dua jari dari jari-jemari Ar-Rahman. Al-aqlu la yudriku kulla dhalika, akal tidak mengetahui semua itu. Lakinil ladhi yudrikuhu al-aqlu huwa anna lillahi dhatan taliqu bijalalihi, akan tetapi yang akal mengetahuinya adalah bahwasanya Allah Ta'ala memiliki zat yang layak dengan kemuliaannya. Wa yudriku anna lillahi ilman wa sam'an wa basaran wa qudratan wa iradatan taliqu bikamalihi wa jalalihi, dan akal mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala memiliki ilmu, pendengaran, penglihatan, kemampuan, dan kehendak yang layak dengan kemuliaan, dengan kesempurnaannya dan kemuliaannya. Wa yudriku anna lillahi istiwa'an yaliqu bikamalihi wa jalalihi, dan akal mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat istiwa yang layak dengan kemuliaannya, dengan kesempurnaannya dan kemuliaannya. Lakin kaifa hadzal istiwa'u, akan tetapi seperti apa istiwa ini. Kaifa hadzal ilmu, seperti apa ilmu ini. Kaifa hadhil qudratu, seperti apa kemampuan ini. Kaifa hadhil ilmu alladhi ahata bi kulli shay'in la yakhfa alayhi dharratun fi hadhil kawni mundhu khalaqallahu hadhil kawna ila ma la nihayata la yakhfa 'alayhi dharratun. Kaifa hadzal 'ilmu? Hal yastati'ul insanu an yatasawwarahu? Seperti apa ilmu ini yang meliputi segala sesuatu? Tidaklah tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla seekor semut kecil pun di alam ini semenjak Allah Ta'ala menciptakan alam ini hingga tanpa ada batasnya. Tidaklah tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla seekor semut kecil pun. Seperti apa ilmu ini? Apakah manusia mampu membayangkannya? La yastati'u. Manusia tidak mampu membayangkannya. Lakin yu'minu bi anna lillahi ilman bi hadzal kauni ahata bi kulli syai'in ilman wa la takhfa 'alayhi khafiyatun. Akan tetapi seorang mukmin mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jal memiliki ilmu tentang alam ini. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jal. Wa kullu hadha kaifa. Dan semua sifat-sifat ini seperti apa ia? Yaqulu la ukayyifu. Seorang mukmin akan mengatakan aku tidak membagaimanakannya, yaitu aku tidak mengetahui kaifiyah sifat-sifat Allah, seperti apa sifat-sifat Allah Ta'ala. U'minu bi anna lillahi qudratan ahatat bi kulli syai'in. Aku mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jal memiliki kemampuan yang meliputi segala sesuatu. Wassamawatu matwiyatum biyaminih. Dan langit-langit dilipat dengan tangan kanannya. Wa ila akhirihi. Dan yang lainnya. Nu'minu bi anna Allah qadirun ala hadhihi al-asyai. Kita mengimani bahwasanya Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu ini. Lakin kaifa yaqbidu as-samawati? Kaifa yaqbidu al-ardha? Akan tetapi bagaimana Allah menggenggam langit-langit? Bagaimana Allah menggenggam bumi? Kaifa kullu hadhihi sifati? Bagaimana sifat-sifat ini seluruhnya? Yaitu seperti apa? Hadza lillahi subhanahu wa ta'ala. Semua ini, yaitu kaifiyah sifat-sifat Allah, seperti apa sifat-sifat Allah, diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ya'lamuhu illallahu azza wa jalla. Tidaklah mengetahuinya kecuali Allah azza wa jall. Fal aslu anna al-aqla yaqsuru wa yataqasaru an idraki kayfiyati hadhihi al-ashya'i. Maka pada asalnya akal tidak bisa dan tidak mampu mengetahui kaifiyah, seperti apa sifat-sifat Allah Ta'ala ini. Amma haqa'iquha wa ifbatuha lillahi azza wa jalla, fahada amrun ya'rifuhul mu'minu wa yu'minu bihi. Adapun hakikat-hakikat sifat-sifat Allah dan penetapan sifat-sifat tersebut bagi Allah Azza wa Jalla, maka ini merupakan perkara yang diketahui oleh seorang mukmin dan ia mengimaninya. Kama qala al-imamu Malikun rahimahullahu ta'ala, lamma su'ila Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sebagaimana Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan tatkala beliau ditanya tentang firman Allah taala yang artinya Ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy. Kaifa istawa? Bagaimana Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsh, yaitu seperti apa? Qala al-istiwa'u ma'lumun wal-kayfu majhulun was-su'alu anhu bid'atun. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan istiwa diketahui maknanya di dalam bahasa Arab. Bagaimananya tidak diketahui. Bertanya tentang bagaimananya, seperti apa ia, merupakan kebid'ahan. Al-istiwa'u ma'lumun, istiwa diketahui maknanya di dalam bahasa Arab, yaitu bermakna as-su'ud, naik, al-ulu tinggi di atas, al-irtifa' meninggi, dan al-istiqrar menetap. Ya'rifuhu as-sahabatu, para sahabat mengetahuinya. Wa ya'rifuhu at-tabi'una, para tabi'in mengetahuinya. Wa ya'rifuhu al-arabu, dan orang-orang Arab pun mengetahuinya. Ya'rifuna ma'na al-istiwa'i, mereka mengetahui makna istiwa. Wal kaifu majhulun, dan bagaimana istiwa Allah di atas 'arsy tidak diketahui. Ya'ni ma nadri kaifa istiwa'ullahi tabaraka wa ta'ala, yaitu kita tidak mengetahui bagaimana, seperti apa istiwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya wajib. Al-imanu bihadal istiwa'il ma'lumi wajibun, mengimani istiwa ini yang diketahui maknanya wajib. Wal kaifiyatu majhulatun, sedangkan bagaimananya, seperti apa ia, tidak diketahui. والذي يتكلف معرفة الكيفية ضال. Dan orang yang membebani diri untuk mengetahui seperti apa istiwa Allah Ta'ala di atas arsy tersebut, maka dia sesat. الذي يقول على كيفية كذا dalun musyabbihun, Orang yang mengatakan bahwa istiwa Allah di atas arsy-Nya berada dalam kaifiyah demikian, yaitu seperti ini, maka dia sesat. Dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Hadihi qa'idatun 'azimatun. Ini adalah sebuah kaidah yang agung, yaitu sifat-sifat Allah Ta'ala maknanya kita ketahui dan kita tetapkan. Seperti apa ia, kita tidak mengetahuinya. Ta'ti jawaban an kulli syubhatin. Kaidah ini merupakan jawaban terhadap seluruh syubhat. Idza qala mubtadi'un kaifa 'ilmuhu, kaifa qudratuhu, kaifa iradatuhu, kaifa sam'uhu. Apabila seorang ahlul bid'ah mengatakan, seperti apa ilmu Allah, seperti apa kemampuannya, seperti apa kehendaknya, seperti apa pendengarannya. Yuqalu lahu al-qudratu ma'lumatun, wal-ilmu ma'lumun, wal-iradatu ma'lumatun, wal-kaifu majhulun. Dikatakan kepadanya, kemampuan Allah Ta'ala diketahui maknanya. Ilmu Allah Azza wa Jal diketahui maknanya. Kehendak Allah Ta'ala diketahui maknanya. Dan seperti apa sifat-sifat tersebut tidak diketahui. Hadhihi qa'idatun 'azimatun. Ini adalah sebuah kaidah yang agung. Waffaqallahu al-imam Malikan. Allah Ta'ala memberikan taufik kepada al-imam Malik. Wa man qablahu nusibat ila syaikhihi Rabi'ata. Dan yang sebelum al-imam Malik, kaidah ini dinisbahkan kepada guru beliau Rabi'ah rahimahullahu Ta'ala. Hadihi qa'idatun 'azimatun mustamaddatun min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Ini adalah kaidah yang agung yang diambil dari kitabullah dan dari sunnah rasulillah alaihi salatu wassalam. Al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhulun. Istiwa Allah di atas arsy diketahui maknanya, sedangkan seperti apa ia tidak diketahui. Dan ini, kaidah ini berlaku untuk seluruh sifat Allah Azza wa Jal, tidak hanya untuk istiwa saja, berlaku untuk seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala. Yaitu bahwasanya sifat-sifat Allah Ta'ala maknanya diketahui. Adapun kaifiyahnya, bagaimananya, seperti apa ia, tidak diketahui. Ini berlaku bagi seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala. An-nuzulu ma'lumun wal-kaifu majhulun. Turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, diketahui maknanya, dan seperti apa turunnya tersebut tidak diketahui. Al-ilmu wal-qudratu wal-iradatu wal-wajhu wal-yadaini wal-ridha wal-ghadabu kulluha naqulu fiha ma'lumatun wa amanna biha. Sifat ilmu, kemampuan, kehendak, wajah, dua tangan, ridha, marah, yang merupakan sifat-sifat Allah Ta'ala seluruhnya, kita katakan padanya, maknanya diketahui, kita mengimaninya. Lakinil kaifiyatu majhulatun. Akan tetapi bagaimananya, seperti apa ia, tidak diketahui. Haqa'iqu hadhihi sifati thabitatun lillahi. Nu'minu biha wa nuthbituha lillahi azza wa jalla ala asasi nafyil mumathalati wa nafyit tashbihi anillahi azza wa jalla. Hakikat sifat-sifat ini ditetapkan bagi Allah, kita mengimaninya, kita menetapkannya bagi Allah azza wa jalla di atas fondasi peniadaan, keserupaan dengan makhluk, nafi al-mumasalah dengan nafi tashbih semakna, meniadakan keserupaan dengan makhluk dari Allah azza wa jalla. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nahwu qawli rasulillah sallallahu alaihi wasallama qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahmani azza wa jalla. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalbu-qalbu para hamba berada di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman Azza wa Jal. Di antara faedah hadis ini adalah penetapan sifat jari jemari bagi Allah Azza wa Jalla, yang berbeda dengan jari jemari makhluk yang kita tidak mengetahui seperti apa jari jemari Allah Azza wa Jalla. Naam, ana ukminu bihada. Ya, aku mengimani hal ini, yarhamukallah. Wa huwa anna Allah ala kulli syai'in qadirun. Yaitu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Lakinil kaifiyatu la a'rifu. Akan tetapi seperti apa, aku tidak mengetahui. Seperti apa kalbu para hamba berada di antara dua jari Allah Azza wa Jal, seperti apa jari jemari Allah Azza wa Jal, aku tidak mengetahui. Wassu'alu anhu bid'atun. Dan menanyakan tentang seperti apa ia merupakan kebid'ahan. Sehingga tidak boleh bagi kita mengatakan atau bertanya seperti apa sifat Allah Azza wa Jalla. Misalnya, tidak boleh bagi kita mengatakan seperti apa wajah Allah, seperti apa tangan Allah, seperti apa tertawanya Allah Ta'ala. Ini merupakan kebid'ahan. Kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala, menetapkan maknanya. Adapun seperti apa sifat-sifat tersebut, kita tidak mengetahuinya. dan menanyakan tentang kaifiyah, seperti apa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sebagaimana contoh-contoh tadi, merupakan kebid'ahan. Kama qala Malikun, as-su'alu anhu bid'atun. Sebagaimana Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, bertanya tentang kaifiyah, bagaimana, seperti apa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, merupakan kebid'ahan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.